Satu terasa hatiku gembira, semoga bahagia. Rindu, rindu menyala, kasihku, kasihmu setia. Terasa beratnya di hatiku, semoga bahagia. Bersatu bersama-sama, tiada yang dapat memisahkan, hanya takdir menentukan. Terima kasih. Ya, saya bersyukur dengan apa yang ada hari ini.